merasakan ketika agama ternoda karena tak seharusnya. Membuat kita kecewa jikalau agama bertindak salah karena itu justru musuh agama. Agama yang sehat adalah agama yang memberi rasa tentram, agama yang memberi rasa nyaman bagi orang di sekitarnya, entah sama ataupun berbeda keyakinannya. Karena agama memberikan kita budi pekerti yang tinggi untuk saling menghargai. Agama menciptakan ruang-ruang yang sangat menyenangkan di mana perbedaan bisa berkumpul, saling mengisi. Agama seharusnya menjadi agama yang tinggi, menolong yang lemah, mengingatkan yang kuat untuk tak menindas ke bawah. Agama seharusnya menjadi tempat diskusi yang sangat sejuk, memberikan keteduhan sampai ke tulang sumsum. Agama seharusnya penuh dengan ketenangan, damai, karena saling membantu dalam perbedaan. Entah mengapa, atas nama agama seringkali noda datang, menghantam, mencerca, menimbulkan kegelisahan bukan saja bagi yang lain agama tetapi yang sama keyakinannya. Kegelisahan karena agama sudah ternoda, tentu saja itu membuat malu para pengikutnya. Mereka tak rela dilebatkan dalam sebuah kesalahan yang tak mereka perbuat. Tapi seringkali agama mengikat semua orang tanpa batas, dan semua orang merasa berhak atas nama agama. Padahal agama meliputi terlalu banyak orang yang tak pernah satu kata untuk melakukan satu tindakan, selalu penuh dengan perbedaan dan kepelbagaian. Karena itu, alangkah naifnya jikalau agama dijadikan alasan untuk bertindak tindakan yang meresahkan. Alangkah naifnya jikalau agama dilakukan untuk menjadi sebuah aksi yang membunuh damai. Alangkah naifnya. Dan Tuhan pun pasti tak suka kalau kemudian dia dibawa-bawa dalam pertikaian yang tak berujung. Kalau dia dibawa-bawa pada gerakan-gerakan kekerasan yang sulit dinalar oleh agama itu sendiri. Nah, Natal kiranya mengajarkan kepada kita semua, berbeda keyakinan bukan untuk meniadakan, tapi menghargai. Berbeda keyakinan membuat kita masih bisa duduk di meja bundar yang bernama meja damai. Tak bertepi, tak berujung, tak bersudut, semua mengalir dengan indahnya. Kalau memang engkau orang beragama, tunjukkan damaimu. Kalau memang engkau orang bertuhan, tunjukkan damaimu. Semoga engkau bisa menunjukkannya. Bersama saya, Bigman Sirait.